belum sempat rinduku menyatukan hatiku dengan gadis depan rumahku. Belum sempat bibirku menyebutkan namamu, kini kau sudah ada yang punya. Mungkin engkau tak tahu, sering wajah ayumu kunikmati dari balik pintuku. Duh gadis ayu, tergoncang isi dadaku. Aku cemburu, tak dapat memiliki dirimu. Engkau tak tahu, api asmara dalam dadaku. Rindu berganti cemburu, cinta menjadi derita, hati gagal menyayangmu. Rindu berganti cemburu, cinta menjadi derita, gadis ayu pujaanku. Belum sempat rinduku menyatukan hatiku dengan gadis depan rumahku. Belum sempat bibirku menyebutkan namamu, kini kau sudah ada yang punya. Mungkin engkau tak tahu, sering wajah ayumu kunikmati dari balik pintuku. Gadis ayu, tergoncang isi dadaku. Aku cemburu, tak dapat memiliki dirimu. Engkau tak tahu, engkau tak tahu, api asmara dalam dadaku. Rindu berganti cemburu, cinta menjadi derita, hati gagal menyayangmu. Rindu berganti cemburu, cinta menjadi derita, gadis ayu pujaanku. Berganti cemburu, cinta menjadi derita, hati gagal menyayangmu. Rindu berganti cemburu, cinta menjadi derita, gadis ayu pujaanku.